بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله كمسلمين والمسلمات إن سيجن دائما سيمليكا رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid li fadilati syekh al-allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan bab yang ke-9, yaitu babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang kesyirikan orang yang mencari berkah dengan pepohonan atau batu-batuan dan yang semisalnya. Sebab keberkahan itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah sebaik-baiknya pencipta. Maka yang bisa memberikan keberkahan dan menentukan sesuatu memiliki berkah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hanya Dia yang berhak menentukan bagaimana cara mencari keberkahan, maka barang siapa yang mencari berkah dari selain Allah atau meyakini sesuatu bisa memberikan keberkahan kepadanya padahal Allah tidak menetapkan hal tersebut, dia telah terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Kita akan memasuki insyaAllah pembahasan dalil yang kedua di dalam bab ini. Dalil yang kedua dalam bab ini adalah sepenggal kisah dari perang Hunain. Sepenggal kisah dari perang Hunain. Perang Hunain itu adalah sebuah peperangan yang terjadi setelah Fathu Makkah di satu tempat yang bernama Hunain melawan Thaqif dan Hawazin, orang-orang Taif, melawan orang-orang Taif. Merekalah yang menyembah Lata, orang-orang Taif, penduduk Taif. Dan peristiwa itu terjadi setelah Fathu Makkah, setelah banyak umat Islam, yaitu umat-umat yang baru masuk Islam. Setelah Fathu Makkah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi banyak orang yang baru masuk Islam, kemudian mereka ikut berperang. Maka inilah sepenggal kisahnya. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah, Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, An Abi Waqidin Al-Layfi, dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Layfi, nama beliau adalah Al-Harith bin Auf, salah seorang sahabat yang masyhur, wafat tahun 68 Hijriah. Ketika itu umurnya sudah 85 tahun. Radiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Wa nahnu hudatha'u ahdin bikufrin. Dan kami ketika itu adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kekafiran. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon yang mereka gantungkan di pohon itu senjata-senjata mereka, yaitu untuk mencari berkah dari pohon tersebut. Yuqalu laha dhatu anwatin. Sampai-sampai pohon itu disebut sebagai dhatu anwat, pohon untuk menggantungkan senjata. Mereka harapkan pohon itu bisa memberikan keberkahan terhadap senjata-senjata mereka. Famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat. Kami pun melewati pohon tersebut. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, tetapkan untuk kami sebuah pohon untuk kami mencari berkah dengan cara menggantungkan senjata-senjata kami sebagaimana pohon milik mereka. Inilah permintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pingin mencari berkah dari sebuah pohon seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat ini tadi beliau sudah menyampaikan uzurnya di awal, kami baru masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, Allah Maha Besar. Beliau kaget bercampur marah mendengarkan ucapan tersebut, sampai-sampai beliau bertakbir. Innaha sunan, sesungguhnya yang kalian ucapkan itu atau yang mereka lakukan itu adalah tradisi kaum musyrikin. Yang kalian minta itu adalah tradisi-tradisi kaum musyrikin. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israila li Musa. Yang kalian ucapkan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sama seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel kepada Musa? Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 138. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Mereka berkata, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, buatkan untuk kami patung untuk disembah sebagaimana patung-patung milik mereka. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Nabi Musa alaihi salam berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti tradisi-tradisi umat-umat yang kafir sebelum kalian. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya, dan hadis ini juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Inilah jemaah sekalian dalil yang kedua di dalam bab ini. Sepotong cerita dalam perjalanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain. Perang yang terjadi setelah banyak orang masuk Islam dan mereka pun turut berperang. Lalu mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditetapkan sebuah pohon demi mencari berkahnya sebagaimana milik kaum musyrikin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kaget dengan permintaan tersebut. Ternyata ada di antara umat Islam yang mau mengikuti tradisi jahiliyah. Namun tentunya jemaah sekalian, para sahabat radhiyallahu anhum, sifat mereka apabila mereka melakukan kesalahan maka mereka segera bertobat. Ini keutamaan para sahabat. Para sahabat tidak maksum. Pribadi-pribadi para sahabat itu tidak maksum. Kecuali kalau sahabat ijma sepakat dan mereka sepakat dalam hampir seluruh permasalahan akidah. Dalam hampir seluruh permasalahan akidah. Maka siapa yang menyelisih kesepakatan mereka, dia sesat. Adapun sahabat secara pribadi, mereka tidaklah maksum. Sehingga walaupun dia sahabat, kalau salah tetap salah. Kita tidak mengikutinya. Iya. Namun sifat para sahabat sungguh luar biasa. Apabila mereka terjerumus dalam kesalahan, maka mereka segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengabarkan kepada kita tentang sifat orang-orang yang bertakwa penghuni surga, bukanlah orang-orang yang tidak pernah berbuat kesalahan sama sekali, tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila terjerumus dalam kesalahan, mereka segera bertobat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri, maka mereka segera mengingat Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka tersebut. Inilah sifat orang-orang yang bertakwa. Dan kata Allah, siapakah yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan kesalahan itu dalam keadaan mereka sudah mengetahui bahwa itu kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam selalu berbuat salah. Bukan hanya berbuat salah, tapi kata Nabi SAW selalu berbuat salah. Maka sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu adalah yang senantiasa bertobat. Itulah sifat para sahabat Nabi Muhammad SAW yang patut kita teladani. Makanya jemaah sekalian, dalam manhaj ahlu sunnah wal jamaah, tidak boleh mencela para sahabat. Tanda-tanda orang sesat adalah mencela para sahabat. Jadi jangan heran kalau dalam golongan-golongan yang menyimpang, gampang saja lisannya memilih kata-kata yang mengandung celaan dan cercaan kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu memang ciri-ciri golongan sesat. Ciri-ciri golongan sesat, mereka mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun betul para sahabat ada yang melakukan kesalahan-kesalahan dan bahkan kesalahan serius, tapi ketahuilah manhaj ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh mencela para sahabat. Barang siapa mencela para sahabat, apalagi istri-istri Nabi SAW, maka dia keluar dari sunnah. Dia keluar dari sunnah. Ini menyelisihi prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Menyelisihi prinsip ahlu sunnah wal jamaah apabila mencela para sahabat Nabi SAW, apalagi istri-istri beliau. Karena pertama, sifat sahabat apabila berbuat salah, mereka segera taubat. Yang kedua, mereka enggak taubat sekalipun, maka kebaikan mereka seperti lautan, sehingga kesalahan mereka pasti tenggelam di dalam lautan kebaikan mereka. Sebagaimana firman Allah, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Dan juga karena Rasulullah SAW telah melarang kita mencela para sahabat. Beliau bersabda, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian mencaci sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku. Sesungguhnya seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud tidak akan menyamai satu mud emas yang diinfakkan sahabatku, tidak pula separuhnya. Jadi luar biasa kemuliaan para sahabat. Makanya Nabi SAW melarang kita mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi jemaah sekalian, ini pengantar memahami kisah ini, mengapa ada para sahabat yang hampir saja terjerumus di dalam kesyirikan. Iya. Karena mereka manusia biasa, mereka mungkin salah. Tapi sifat mereka selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau sudah menyampaikan uzurnya di awal. Sebelum menyampaikan kisah ini, perawi hadis sahabat Abu Waqid Al-Laitsi Al-Harith bin Auf radhiyallahu anhu sudah menyampaikan uzurnya di awal. Nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin. Kami ketika itu baru saja meninggalkan kekafiran. Maksudnya baru masuk Islam. Jadi wajar saja kalau kemudian masih terjerumus dalam dosa kesyirikan, tanpa mereka sadari. Baik, jemaah sekalian, Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Soleh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam hadis ini ada 9 pelajaran penting. Ada 9 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, annattabarruka bil asjari syirkun wa mithluha al ahjaru wa ghairuha. Bahwasannya mencari berkah, mengharapkan berkah, atau meyakini satu benda memiliki berkah, yaitu pepohonan, dalam hadis ini adalah pepohonan, maka itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan. Sama saja kata Syekh, batu-batuan dan benda apapun ini berlaku umum. Kebetulan saja dalam hadis ini contohnya adalah pohon. Tapi hadis ini memberi makna kepada kita semua benda tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Kecuali apabila yang memperkecualikannya ada dalil lain. Iya. Ada dalil lain yang menunjukkan makhluk itu punya berkah. Itu pun ada syarat-syaratnya seperti yang telah kita jelaskan kemarin. Di antara yang memiliki berkah itu adalah rumah-rumah Allah. Dan mencari berkahnya adalah dengan beribadah di dalamnya serta meyakini Allah yang memberikan keberkahan. Jadi ada 3. Yang pertama, dalil yang menunjukkan sesuatu itu memiliki berkah. Contohnya masjid, terutama Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi. Yang kedua, bagaimana cara mencari berkah di situ? Bukan dengan mengusap-usap dindingnya, bukan pula mengumpulkan batu-batuan yang ada di situ, tetapi dengan cara beribadah di situ. Yang ketiga, ini yang terpenting, meyakini yang bisa memberikan keberkahan hanya Allah. Tempat masjid itu hanya sebab Allah yang memberikan keberkahan. Iya. Jika tidak ada satu dalil yang menunjukkan bahwa satu benda mengandung keberkahan, maka meyakininya bisa memberikan keberkahan termasuk kategori kesyirikan. Bahkan jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan permintaan mereka untuk mencari berkah dari pepohonan tersebut sama dengan permintaan Bani Israel minta dibuat patung. Subhanallah. Ini jelas adalah kesyirikan. Nabi SAW menyamakan permintaan mereka untuk ditetapkan sebuah pohon demi mengharapkan berkahnya sama dengan permintaan Bani Israel untuk dibuatkan patung berhala agar mereka sembah. Maka jelas itu adalah kesyirikan. Hanya saja di dalam mencari berkah pada sebuah batu-batuan atau pepohonan, bentuk kesyirikannya para ulama menyebutkan rinciannya menjadi dua tingkatan. Kalau mereka meyakini benda-benda itulah yang memberikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah, maka mereka telah terjerumus di dalam syirik besar. Benda apa saja? Pepohonan, batu-batuan, termasuk kuburan-kuburan orang saleh. Kalau mereka meyakini kuburannya atau penghuni kubur itulah yang memberikan berkah, bukan Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah syirik besar yang menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Tetapi kalau mereka meyakini benda-benda itu hanyalah sebab dan Allah Azza wa Jalla dialah yang memberikan keberkahan, maka itu adalah syirik kecil. Itu adalah syirik kecil. Ketika mereka masih meyakini Allah yang memberikan keberkahan dan benda-benda itu adalah sebab, maka itu adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena seakan-akan mereka bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu sebagai sebab keberkahan. Baik, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua kata Syekh, annal muntaqil minal batil alladhi tadahu la yu'man an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal adah. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini kata Syekh, bahwasannya orang yang berhijrah dari satu kebatilan, dari satu kebatilan, berhijrah meninggalkan sesuatu yang haram, maka apabila kebatilan itu sudah biasa dia kerjakan, yang haram, yang mungkar itu sudah biasa, sudah lama dia kerjakan, sudah menjadi adatnya, kebiasaannya, sungguh tidak aman akan masihnya tersisa di hatinya adat yang buruk tersebut. Jadi ini peringatan bagi kita semuanya. Kita yang dulunya mungkin pernah terjerumus dalam perbuatan yang haram dan kita lakukan itu sudah sekian lama, ketika kita berhijrah maka kita harus waspada. Mungkin dalam hati kita masih tersisa kesenangan atau kesukaan atau keinginan untuk melakukan perbuatan itu lagi. Apalagi kalau ketemu kawan lama yang biasa melakukan itu. Nah, ini lebih berbahaya. Itulah sebabnya para ulama terkadang menasihatkan seseorang itu berhijrah, dia bukan hanya sekedar berhijrah meninggalkan perbuatan haramnya, tapi dia juga harus berhijrah meninggalkan kawan-kawan lama yang bisa menjerumuskannya ke dalam dosa. Iya. Seperti yang terjadi pada para sahabat. Kalau di masa sahabat saja ini bisa terjadi, apalagi di masa sekarang. Jadi ini pelajaran penting bagi kita, agar terus waspada. Setan akan terus berusaha untuk menjerumuskan kita kembali kepada perbuatan lama, dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan. Tapi ada lagi yang lebih parah, jemaah sekalian. Hijrah dari maksiat kepada kemungkaran yang lebih besar. Ini bisa jadi lebih parah malah. Kemungkaran yang lebih besar. Hijrah dari maksiat kepada kemungkaran yang lebih besar. Apakah kemungkaran yang lebih besar itu bentuknya maksiat? Ataukah bentuknya perbuatan bid'ah mengada-ada dalam agama? Dan yang lebih parah lagi, bentuknya berupa kesyirikan dan kekufuran. Ini juga harus diwaspadai. Jadi pertama yang harus diwaspadai, keinginan-keinginan yang masih tersisa di hati kita untuk melakukan perbuatan haram yang dulu kita kerjakan. Yang kedua yang harus lebih diwaspadai lagi, jangan sampai berhijrah dari satu maksiat yang lebih ringan kepada maksiat yang lebih berat atau kemungkaran yang lebih berat. Iya, ini yang perlu diwaspadai. Dulu enggak punya adab kepada manusia. Setelah berhijrah enggak punya adab kepada Allah. Ini parah. Lebih parah malah. Enggak punya adab kepada para nabi. Enggak punya adab kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu enggak punya adab kepada manusia. Setelah berhijrah malah enggak punya adab kepada Allah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Iya. Maka hati-hatilah dalam berhijrah. Pilihlah jalan keselamatan, dan jalan keselamatan itu hanya satu, tidak berbilang, yaitu mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Pelajaran yang ketiga kata Syekh, anna sababa ibadatil asnam huwa ta'zimuha wal uquf indaha wat tabarruk biha. Bahwasanya sebab peribadahan kepada patung-patung atau kepada benda-benda apapun selain Allah, apakah itu pepohonan dan lain-lain, adalah karena mengagungkannya atau berdiam diri di sekitarnya untuk beribadah di sekitarnya, belum menyembahnya, tapi beribadah menyembah Allah Azza wa Jalla, namun diyakini lebih afdal di dekat pohon itu dan mencari berkah dengannya. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang ketiga. Bahwasannya sesuatu itu, Syekh mengingatkan kita, tidaklah tiba-tiba disembah oleh manusia. Ada prosesnya, ada tahapannya. Insyaallah taala nanti kita akan bahas satu bab secara khusus yang menjelaskan kepada kita tentang kisah terjadinya kesyirikan pertama sekali di muka bumi. Ada babnya tersendiri. Yang jelas, perbuatan syirik itu tidak terjadi secara langsung, ada tahapannya. Diawali dengan pengagungan. Diawali dengan pengagungan terhadap sesuatu yang dalam syariat enggak perlu diagungkan. Dalam syariat dia enggak perlu diagungkan. Bahkan jemaah sekalian, masjid sekalipun dalam syariat masjid diagungkan. Tapi kita enggak boleh mengagungkan satu masjid melebihi yang lain kalau tidak ada dalil yang menunjukkan masjid itu lebih utama daripada yang lain. Dan di dunia ini jemaah sekalian, tidak ada masjid yang lebih utama daripada yang lain kecuali tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan jauh karena meyakini keutamaan satu tempat kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya. Jadi enggak boleh kita misalkan mau ke mana? Ke sebuah kota misalkan. Mau berkunjung ke sebuah masjid karena masjid itu bersejarah. Atau di masjid itu dulu pernah ada seorang wali menjadi imam di masjid itu. Dia enggak berubah jemaah sekalian. Masjid itu enggak berubah menjadi lebih afdal daripada yang lain. Jadi enggak boleh kita agungkan masjid itu secara berlebihan. Masjid kita agungkan secara sama saja antara satu masjid dengan masjid yang lain. Tidak boleh kita agungkan satu masjid kecuali ada dalil yang menunjukkan masjid itu lebih agung daripada yang lain. Di Indonesia ini sama saja semuanya. Seluruh masjid tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Walaupun masjid itu pernah dulu para wali sholat di situ, maka tidak boleh kemudian kita mengagungkan masjid itu melebihi yang lain. Apalagi jemaah sekalian, yang lebih parah lagi kalau ternyata wali yang dimaksudkan itu dikubur di masjid tersebut, justru masjid itu sudah tidak boleh lagi digunakan untuk sholat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbar wal hammam." Bumi ini seluruhnya adalah masjid, tempat sujud, boleh lakukan salat di tempat mana saja kecuali dua tempat, kuburan dan WC. Dan beliau bersabda dengan keras, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Apalagi hanya pepohonan-pepohonan. Makanya jemaah sekalian, pernah kita sampaikan sebuah kisah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk menebang pohon. Subhanallah, menebang sebuah pohon. Pohon itu disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar tidak memandang pohon itu punya keutamaan hanya karena dia disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena sifatnya kebetulan saja. Dan di dalam ayat atau dalam hadis tidak dikatakan pohon itu punya keutamaan. Apa dalam Al-Quran? Allah mengatakan, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah." Sungguh Allah telah meridhoi kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "La yadkhulun nar ahadun mimman baya'a tahta syajarah." Tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut berbaiat di bawah pohon itu. Itulah peristiwa Baiatur Ridwan. Peristiwa bersejarah dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tapi jemaah sekalian, di masa Umar pohon itu ditebang. Mungkin kalau sekarang mereka jadikan objek wisata, mereka jadikan sebagai warisan budaya. Tapi sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditebang. Seandainya bukan Umar yang melakukan itu, pasti dia dicap Wahabi. Ini pohon bersejarah, saksi perjuangan Rasulullah SAW ditebang oleh Umar. Apa alasan beliau menebang itu, jemaah sekalian? Apakah ada orang menyembah pohon itu? Tidak. Beliau mendengarkan ada orang-orang yang berdatangan di pohon itu untuk napak tilas sejarah. Apa yang mereka lakukan di situ? Solat menyembah Allah, bukan menyembah pohon itu, menyembah Allah. Tapi Umar radhiyallahu anhu memandang ke depan. Ini lama-lama pohonnya yang mereka sembah. Maka beliau memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Dan Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk meratakan semua kuburan yang ditinggikan, semua kuburan yang dimuliakan. Beliau bersabda, la tada'ati mithalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kamu biarkan ada patung kecuali engkau hancurkan, jangan pula kamu biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Maksudnya dihancurkan yang dibangun itu. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini dalil yang menunjukkan pengagungan secara berlebihan kepada sesuatu yang tidak punya keagungan dalam syariat, itu terlarang. Ada benda yang kita anggap pusaka, kita anggap benda apa namanya, bersejarah, sehingga perlu kita muliakan. Ini enggak boleh, ini berlebihan. Apabila dalil tidak memberikan penjelasan kepada kita benda itu memang mulia, harus dimuliakan, enggak boleh kita bersikap berlebihan kepadanya. Itu akan membuat terjerumus di dalam kesyirikan. Iya. Tapi di sini Syekh mengatakan, mencari berkah dari pohon itu, itulah yang membuat mereka menyembah pohon itu. Maksudnya apa jemaah sekalian? Mungkin mereka meyakini pohon itu awalnya hanya sebab, maka saat itu mereka telah terjerumus di dalam syirik kecil. Tapi kemudian itulah yang mengantarkan mereka kepada syirik besar, yaitu penyembahan kepada pohon tersebut dengan dalih mencari berkah. Iya. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, kata Syekh, annal insan qad yastahsinu syai'an yadhunnuhu yuqarribuhu ila Allah wa huwa yub'iduhu anhu. Bahwasannya seseorang itu bisa saja dia menganggap baik sesuatu, dia menyangka satu itu, satu amalan itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, padahal justru yang terjadi adalah sebaliknya. Hal itu malah menjauhkan dia dari Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang keempat. Subhanallah, ini pelajaran penting sekali, menunjukkan ketajaman penulis di dalam memetik pelajaran dari hadis yang mulia ini. Bahwasannya ini harus kita waspadai. Bisa saja kita menyangka sesuatu itu bermanfaat bagi kita, ternyata berbahaya. Kita menyangka sesuatu itu hal yang baik, ternyata itu hal yang buruk. Artinya jemaah sekalian, sesuatu itu baik atau benar tidak bergantung pada persangkaan kita, tidak bergantung kepada akal kita atau perasaan kita. Rasanya kok ini baik ya? Kelihatannya bagus. Tidak jemaah sekalian, ini yang berbahaya. Kalau kita menilai kebaikan itu dari perasaan, apalagi yang melakukan itu kan kiai, rasanya gak mungkin lah kiai itu tersesat. Ini berbahaya. Yang menjadi ukuran kebenaran adalah sudah jelas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Jadi dalam kisah ini mereka mengira perbuatan itu justru baik, disenangi oleh Allah dan Rasulnya, padahal ternyata itu adalah dosa terbesar, dosa syirik. Persis seperti sebagian orang di hari ini. Ada apa mereka pergi melakukan perjalanan jauh untuk berziarah katanya kubur keramat, untuk mencari berkah dari kubur itu? Ada apa mereka ke sana? tidak lain karena keyakinan perbuatan itu bagus, perbuatan itu disenangi oleh Allah subhanallah, padahal itu adalah dosa terbesar, dosa syirik. Jadi ini yang harus kita waspadai. Bisa saja seseorang mengira perbuatannya itu baik, namun ternyata justru hal itulah yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka menilai baik dan buruk adalah harus dengan dalil, bukan apa kata orang, bukan karena sudah jadi kebiasaan. Iya. Pelajaran yang kelima, annahu yanbaghi lil muslim ayusabbiha wa yukabbira idza sami'a ma la yanbaghi ayuqal fid din wa inda ta'ajjub. Bahwasanya hadis ini juga memberi satu pelajaran adab bagi setiap muslim, hendaklah dia mengucapkan tasbih, yaitu ucapan subhanallah atau takbir, Allahu akbar, ketika dia mendengarkan sesuatu yang tidak pantas diucapkan di dalam agama, atau ketika dia takjub melihat sesuatu, maka hendaklah dia ucapkan subhanallah atau Allahu akbar. Dalam hadis yang kita baca tadi, yang diucapkan Nabi SAW adalah Allahu akbar, tapi dalam riwayat yang lain beliau juga mengucapkan subhanallah. Jadi ini ucapan ketika kita mendengarkan ada orang berbicara enggak pantas di dalam agama, kita ucapkan subhanallah atau Allahu akbar. Apa arti subhanallah jemaah sekalian? Mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari apa? Dari segala hal yang tidak pantas dinisbatkan kepadanya atau kepada agamanya. Kita ucapkan subhanallah. Terutama dari kesyirikan dan pensifatan yang tidak layak disifatkan kepadanya. Iya. Pelajaran yang keenam, al-ikhbar an wuqu'i syirki fi hadhihi al-ummah wa qad waqa'a. Pengabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadinya kesyirikan pada umat ini dan benar-benar telah terjadi. Yaitu perhatikan akhir hadis. Perhatikan akhir hadis ini, Nabi SAW mengatakan, latarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tradisi-tradisi umat-umat sebelum kalian. Maksudnya kesyirikan dan kekufuran mereka. Jadi Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, dan tidak mungkin beliau tahu kecuali ada wahyu yang sampai kepada beliau, karena masa depan adalah gaib, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Dan Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha mengetahui perkara gaib, maka Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kepada siapapun kecuali kepada para rasul yang telah Allah ridhoi. Jadi Nabi SAW mengetahui apa yang akan terjadi masa depan, itu hanya sedikit saja ilmu yang beliau tahu. Bukan karena beliau punya ilmu gaib, tidak. Tapi beliau menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Beliau sama dengan kita, manusia biasa yang tidak mengetahui ilmu gaib. Dan Allah menyuruh beliau untuk mengatakan kepada manusia, beliau tidak tahu ilmu gaib, dalam surat Al-A'raf ayat 188. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Katakan wahai Muhammad, seandainya aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa satu musibah pun. Iya. Jadi beliau tidak mengetahui perkara gaib, tapi Allah memberikan wahyu kepada beliau. Dan Allah berikan wahyu tentang perkara gaib hanyalah kepada para rasul. Dan nabi serta rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin lagi setelah beliau wafat ada orang yang mendapatkan wahyu untuk tahu masa depan. Yang mengaku-ngaku tahu masa depan, tahu perkara gaib, itulah namanya dukun atau tukang sihir atau tukang ramal. Insyaallah ada babnya tersendiri. Baik. Dan jemaah sekalian, beliau kabarkan kepada kita akan terjadi kesyirikan pada umat ini. Subhanallah, kata Syekh, apa yang beliau kabarkan? benar-benar terjadi. Sudah terjadi. Itulah makna dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, latarkabunna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dabbin latabatumuhu. Kalian benar-benar akan mengikuti tradisi-tradisi umat-umat yang kafir sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk dalam lubang dob sekalipun kalian ikut. Maksudnya sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran kalian pun akan ikut. Oleh karena itu, hadis ini menjelaskan kepada kita juga sebuah pelajaran penting, bahaya tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Bahaya. Ini akan mengantarkan kita kepada kesyirikan seperti yang telah terjadi pada banyak orang. Iya. Jadi beliau kabarkan kepada kita, ini akan terjadi untuk kita berhati-hati, jangan sampai kita termasuk kaum tersebut. Pelajaran yang ketujuh, alamun min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam haitsu waqa'a syirku fi hadhihi al-ummah kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Syekh, hadis ini menunjukkan tanda kenabian, tanda benarnya kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengabarkan akan terjadi kesyirikan dan terjadi seperti yang beliau kabarkan. Berarti beliau jujur, benar, karena beliau menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tanda kenabian adalah beliau menerima wahyu tentang perkara masa depan dan ternyata terjadi sesuai perkataan beliau. Dan kita pun menyaksikan hari ini. Perlu saya ingatkan di sini jemaah sekalian, ada sebagian orang mengatakan Nabi SAW sudah memprediksi, Nabi SAW sudah meramalkan. Ini ucapan-ucapan yang tidak pantas. Beliau sama sekali tidak melakukan prediksi. Beliau apalagi dikatakan meramal. Itu kan kerjanya dukun, meramal. Katakan beliau menyampaikan wahyu. Jadi hati-hati dalam memilih kata-kata, jangan sampai tanpa kita sadari melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin antum biasa baca di sebagian buku, ini terjadi karena memang sudah diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau jadi peramal? Beliau Rasul menyampaikan wahyu, bukan seorang dukun. Jadi hindari kata-kata tersebut. Iya. Yang ke-8, an-nahyu an tashabbu bi ahli al-jahiliyah wal yahud wan nasara illa ma dalla ad-dalilu ala annahu min dinina. Larangan menyerupai orang-orang jahiliyah, begitu pula Yahudi dan Nasrani, kecuali apabila terdapat dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bagian dari agama kita, barulah boleh kita lakukan. Jadi jemaah sekalian, apapun yang kita saksikan, yang kita lihat, diamalkan atau menjadi ciri khas orang-orang jahiliyah atau orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, haram bagi kita untuk ikut-ikutan. Dan ini dosa besar. Sampai-sampai Nabi SAW mengingatkan kita, man tashabbah bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Dan itu termasuk wala kepada mereka, termasuk loyalitas kepada mereka. Dan Allah telah mengingatkan kita larangan bersikap loyal kepada Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir semuanya, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Dan Allah tegaskan, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Jemaah sekalian, ini bahkan termasuk sebesar-besarnya bentuk loyalitas, yaitu ketika kita tasyabbuh menyerupai mereka. Tapi di sini Syekh memberikan pengecualian. Kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan perbuatan mereka itu juga bagian dari agama kita. Jadi ini enggak mutlak. Tidak mutlak yang mereka lakukan semuanya pasti salah. Bisa saja yang mereka lakukan sesuai dengan agama kita. Oleh karena itu, untuk membuktikannya, kembali lagi kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai kita mengatakan, ah itu kan keyakinan Yahudi, itu keyakinan Nasrani. Belum tentu salah. Kita cek dulu dalam agama kita. Kalau ternyata bersesuaian dengan agama kita, maka itu adalah kebenaran. Maka itu adalah kebenaran. Iya. Pelajaran yang ke-9, yang terakhir, an al-i'tibar fil ahkam bil ma'ani la bil asma. Bahwasanya yang menjadi patokan di dalam hukum adalah makna bukan nama. Adalah makna bukan nama. Apa maknanya jemaah sekalian? Jangan tertipu dengan penamaan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang menjadi patokan hakikatnya bukan penamaan. Para dukun sekarang, subhanallah, namanya keren-keren. Ada yang disebut ilusionis, atau disebut pesulap, atau disebut apa lagi, magician. Ya. Bahkan ada yang dipanggil kiai, ustaz. Ya. Kemudian perdukunan mereka bilang itu kelebihan, dia kan anak indigo, atau dia punya indera keenam, atau dia sudah jadi wali makanya dia kasyaf. Perdukunan semuanya. Iya. Riba. Apa bahasa Indonesianya riba? Bunga, subhanallah, indah sekali. Racun, selera pemberani. Ya. Mohon maaf yang masih minum racun. Ya. Selera pemberani. Demikian seterusnya. Di sini sama hadis ini memberi pelajaran kepada kita. Kata Syekh, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala talabatahum katalabati Bani Israel walam yaltafit ila qawnihim sammuha dhata anwab. Nabi SAW menegaskan permintaan mereka sama dengan permintaan Bani Israel. Dan Nabi SAW tidak peduli walaupun mereka namakan pohon itu adalah dhatu anwab, pohon untuk menggantungkan senjata. Tapi kata Nabi SAW, hakikatnya itu adalah berhala yang disembah. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Jangan tertipu dengan penamaan. Lihat hakikatnya. Dan kita tidak akan tertipu kalau kita tahu hakikatnya. Dan kita bisa mengetahui hakikatnya kalau kita punya ilmu tentangnya. Disinilah jemaah sekalian, pentingnya menuntut ilmu agama. InsyaAllah ta'ala, kita lanjutkan setelah solat isya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabatihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini sudah ada pertanyaan. Mohon doanya Ustaz, bapak ana yang sedang sakit agar diangkat penyakitnya dan dimudahkan proses penyembuhannya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Syafahullah. Dan Allah bukakan pintu hidayah serta taufik agar ibu dan bapak memeluk agama Islam dan meninggal dengan iman Islam. Allahumma hadihim. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka dan kepada seluruh keluarga kita. Semoga Allah berikan hidayah dan berikan istiqamah sampai akhir hayat. Allahumma amin. Apakah orang atau ustaz yang mencela Nabi dengan sebutan preman atau Ibunda Aisyah dengan sebutan cewek gaul, ustaz tersebut dihukumi sesat pula? Ini sudah saya jawab dalam kajian tadi malam. Antum bisa dengarkan rekamannya secara panjang lebar. Namun secara singkat sekaligus juga menjawab syubhat, karena ternyata ada syubhat di situ. Untuk membela diri berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka, yaitu menjelaskan kepada mereka dengan bahasa yang mereka pahami. Jadi beliau berdalil dengan ayat tersebut untuk membela diri menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas, tidak pantas bagi kebanyakan orang. Maka jemaah sekalian, ayat itu benar, dan tugas seorang rasul, begitu pula tugas seorang da'i, memang seperti itu, harus berbicara dengan bahasa kaumnya, liyubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka apa yang Allah turunkan kepada para rasul tersebut. Begitu pula kita, kaum kita orang Indonesia rata-rata enggak bisa bahasa Arab, maka kita berdakwah dengan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa Arab. Oleh karena itu juga para ulama mengatakan termasuk kesalahan di sebagian masjid khutbah Jumatnya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab tanpa ada bahasa Indonesia sedikit pun. Kebanyakan masyarakat mungkin 100% enggak paham, termasuk khotibnya pun enggak paham. Iya. Ini masih ada di sebagian daerah. Maka tidak tepat, bertentangan dengan ayat ini. Para nabi dan rasul diutus dengan bahasa kaumnya untuk menjelaskan kepada kaum mereka. Karena kalau bukan dengan bahasa mereka, tentu mereka tidak paham. Iya. Kata Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau, makna ayat ini liyufahimahum, untuk memahamkan mereka. Jadi tujuannya sekedar memahamkan mereka, bukan membuat mereka senang dengan istilah-istilah yang kita gunakan. Kalau kecenderungan yang kita lihat banyak orang menggunakan istilah-istilah itu bukan sekedar untuk memahamkan mereka saja, tapi ada tujuan-tujuan lain di balik itu. Membuat mereka senang, membuat mereka bisa menerima, atau membuat mereka tertawa. Jadi keluar dari konteks ayat tersebut. Ayat itu mengatakan liyubayyana lahum, ay liyufahimahum. Kata Imam At-Tabari rahimahullah, maknanya untuk memahamkan mereka. Adapun penggunaan bahasa-bahasa gaul itu kelihatannya bukan sekedar untuk memahamkan mereka, tapi membuat mereka senang, membuat banyak anak gaul datang hadir, dan seterusnya. Yang masalahnya, kalau sudah sampai menyelesaikan syariat, jadi gak masalah. Kita mau gunakan bahasa apapun, dengan syarat tidak menyelesaikan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, walaupun itu bahasa kaum kita, tentu gak boleh kita gunakan. Gak boleh kita gunakan. Iya. Apatah lagi jemaah sekalian, kalau mengandung perendahan kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal dakwah itu sendiri mengajak orang mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Tapi bagaimana mungkin dengan bahasa yang mengandung peremehan kepada Allah Azza wa Jalla, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang biasa digunakan dalam pembicaraan sesama kita. Jangankan kepada Allah, kepada Rasul sekalipun tidak pantas kita gunakan bahasa dengan bahasa atau dengan panggilan yang biasa kita gunakan antara sesama kita. Ya. Itu dengan Rasul. Jangankan dengan Rasul, Dengan orang tua pun enggak pantas. Seperti saya sering contohkan, kalau kita berbicara tentang teman kita, sering kita katakan dia lagi begini, dia lagi begitu. Tapi kepada orang tua kita, kita enggak sebut dia. Kita sebut ayah atau kita sebut beliau. Demi pemuliaan. Maka terlebih lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hakikat penghambaan kepada Allah adalah pemuliaan dan pengagungan kepadanya dengan cinta. Itulah jemaah sekalian hakikat penghambaan. Pengagungan kepada Allah dan cinta kepadanya. Oleh karena itu, orang-orang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah, Allah katakan tentang mereka, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Orang musyrik tidak memuliakan Allah. Orang muslim yang mentauhidkan Allah memuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka termasuk di dalam pemilihan kata. Ya, tidak pantas kita gunakan kata-kata yang biasa kita gunakan sesama kita untuk Allah Azza wa Jalla, yang mengandung di situ penyamaan atau perendahan terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini di satu sisi. Di sisi lain, berbicara tentang Allah harus berdasarkan dalil. Surat Al-A'raf ayat 180, Allah mengingatkan, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun. Dan hanya Allah yang memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan nama-namanya tersebut dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, penyelewengan di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Mereka kelak akan mendapatkan pembalasan atas perbuatan mereka. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Ayat ini menjelaskan kepada kita, dalam menentukan nama atau sifat bagi Allah harus berdasarkan dalil. Dan Allah menyuruh kita meninggalkan orang-orang yang menyimpang, menyeleweng di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Tinggalkanlah orang-orang yang menyeleweng, menyimpang di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Nah, para ulama menjelaskan, termasuk kategori penyelewengan di dalam nama dan sifat Allah adalah kita menambahkan untuk Allah satu nama atau satu pensifatan yang tidak dia kabarkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk penyelewengan, ilhad, yang Allah ingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 180. Iya. Seperti penyebutan Allah so sweet, Allah online 24 jam, apalagi? Hah? Allah makcomlang, subhanallah. Ya. Dan lain-lain yang enggak pantas disematkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ini bukan sekedar kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi juga kepada Allah Azza wa Jalla. So sweet itu biasa digunakan orang pacaran. Subhanallah. Digunakan untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi mengandung peremehan dan ilhad, penyimpangan dalam nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan apakah itu kekufuran? Kekufuran. Itu adalah kekufuran karena mengandung perendahan. Karena mengandung perendahan. Tetapi apakah orangnya kafir? Jawabannya tidak. Karena dia salah takwil. Sudah pernah kita bahas kan? Penghalang-penghalang dalam pengkafiran. Selain udzur bil jahal, juga ada udzur bit ta'wil. Udzur karena salah ta'wil. Ada sebagian orang, mereka mengatakan, kita mengkafirkan beliau. Saya belum pernah dengar satupun yang mengkafirkan beliau. Tidak. Perbuatannya kafir, kufur. Mereka enggak bisa bedakan mengkafirkan perbuatan dan mengkafirkan pelaku. Mereka tidak bisa membedakan. Ketika kita mengatakan perbuatannya itu mencela Allah Subhanahu wa taala, merendahkan Allah Azza wa Jalla, adalah kekafiran. Begitu pula mencela, mencaci seorang nabi adalah kekafiran berdasarkan ijma, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Pelakunya murtad, kafir, keluar dari Islam. Perhatikan kalimat ini jemaah sekalian. Ini namanya kalimat takfir mutlak. Pengkafiran terhadap perbuatan. Beda kalau saya sebut nama. Fulan kafir. Nah, itu namanya takfir muayyan. Mereka enggak bisa bedakan. Mereka bilang, ternyata kalian takfiri, suka mengkafirkan. Padahal tidak. Kita enggak mengkafirkan orangnya. Karena untuk mengkafirkan orangnya, masih ada syarat lain yang harus terpenuhi. Di antaranya, hilang penghalang-penghalang dalam pengkafiran. Salah satu penghalang pengkafiran yang ada pada beliau adalah takwil yang salah. Artinya dia enggak sengaja. Salah takwil. Dia bermaksud lain, namun hakikat kalimat itu mengandung perendahan. Seandainya tidak ada salah takwil, maka tentu dia sudah kafir. Iya. Jadi itu kekafiran. Kekafiran orang yang mencela Allah, menghina nabi, itu sudah jelas dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian menghina, mencela, atau menjadikannya bahan candaan? Tidak usah kalian cari-cari alasan, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Iya. Kalau seandainya dia mengatakan, saya tahu itu salah, tapi saya enggak bermaksud menjadi orang kafir, maka dia kafir. Kalau dia menyadari itu salah. Iya. Tapi dia tidak menyadari itu salah, dia mentakwil kepada makna yang benar, maka dia punya udzur dalam pengkafiran. Iya. Dan juga jemaah sekalian, dalam syariat satu kalimat yang mengandung makna yang benar dan makna yang salah hendaklah dihindari. Apalagi ketika berbicara tentang Allah atau tentang para nabi Allah atau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah sucikan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sungguh tidak pantas kalau dikatakan sebagai cewek gaul, suka jalan-jalan. Ya, suka traveling. Ya. Ini kalimat-kalimat betul bisa bermakna baik. Kalau ditakwilkan ke makna yang baik. Ya. Katanya Nabi Musa itu preman karena kuat. Memangnya hanya preman yang kuat. Ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha memang mudah bergaul. Tapi kalimat-kalimat ini mengandung makna yang jelek. Ini enggak pantas. Perhatikan firman Allah, la taqulu ra'ina. Jangan kalian ucapkan ra'ina. Ra'ina itu artinya lihatlah kami, perhatikanlah kami. Itu Allah larang mengucapkan itu. Lalu Allah suruh mengucapkan unzurna wasma'u. Lihatlah kami dan dengarkan kami. Artinya sama jemaah sekalian. Artinya sama. Kenapa yang pertama dilarang? Karena yang pertama bisa dibawa kepada makna yang buruk. Dan orang-orang Yahudi menggunakan kalimat yang pertama untuk makna yang buruk. Maka Allah larang kita mengikuti orang-orang Yahudi. Allah larang kita mengikuti ucapan mereka karena mengandung makna yang buruk. Apalagi jemaah sekalian, kalau makna yang buruk itu lebih mendominasi, lebih mendominasi, tentu lebih tidak pantas lagi. Iya. Jadi walaupun seseorang beralasan, saya bermaksud baik, bukan bermaksud mencela, tetap saja enggak boleh. Tetap saja tidak boleh dia menggunakan kata-kata yang mengandung makna buruk. Terlebih lagi kalau makna buruknya lebih besar, lebih mendominasi. Iya. Wallahu alam, itu beberapa catatan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Saya hobi basket dan suka bermain basket. Terkadang saat bermain basket, waktunya bertemu dengan waktu masuknya sholat. Ketika masuk waktu sholat, saya tidak mendahulukan sholat, tapi mengakhirkan sholat setelah bermain basket selesai. Ini anak gaul kayaknya nih. Jadi perbuatan saya tadi itu termasuk syirik atau tidak? Jawabannya, kalau sampai menunda sholat hingga keluar waktunya, walaupun dia sholat, tidak sah sholatnya. Kalau dia menunda sholat tanpa udzur syar'i sampai keluar waktunya, dia sholat enggak ada gunanya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban atas kaum mukminin di waktu-waktu yang sudah Allah tentukan. Sebagaimana kalau kita sholat sebelum waktu, enggak sah. Kalau kita sengaja sholat sampai keluar waktu tanpa udzur syar'i juga tidak sah. Apalagi kalau akhirnya enggak sholat sama sekali, maka ini adalah kufur akbar, menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Walaupun dia sholat tapi sudah keluar waktu, sholatnya tidak sah. Sama saja dengan meninggalkan sholat, karena sholatnya tidak teranggap. Iya. Tapi kalau dia masih sholat namun terlambat waktunya, tapi tidak sampai keluar waktu dan tidak berjamaah di masjid ketika azan dikumandangkan, namun masih sholat, maka itu adalah dosa besar. Masuk di dalam ayat, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Celakalah bagi orang-orang yang sholat itu, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, di antara bentuk orang yang lalai dari sholatnya adalah menunda-nunda waktu sholat. Menunda-nunda waktu sholat. Jadi ini tidak benar. Iya. Maka dia tidak sampai kafir, tapi dosa besar. Masuk dalam ayat, celakalah orang-orang yang sholat itu, yang lalai dari sholatnya, yaitu di antara bentuk kelalaian adalah menunda-nunda waktu sholat. Iya. Dan syirik kecil, karena dia lebih mementingkan dunia, lebih mementingkan permainannya daripada sholat. Ini tidak pantas dilakukan seorang muslim. Justru jemaah sekalian, kalau kita punya hobi seperti itu bersama kawan-kawan kita, ini kesempatan berdakwah. Tunjukkan kepada mereka sholat itu lebih utama. Walaupun sedang main, izin saya mau sholat. Terserah mereka setuju atau tidak, mereka terus bermain atau tidak meninggalkan kita, terserah. Tunjukkan kepada kita, berdakwah dengan perbuatan kita itu sudah dakwah. Yang penting jangan riya. Kita terang-terangan mau sholat, mereka lihat kita mau sholat, kita tunjukkan kita mau sholat, tapi bukan ingin dipuji oleh mereka. Ini hati-hati juga, setan bisa masuk kita, kemudian memasukkan keinginan dalam hati kita untuk mendapatkan pujian orang. Ya, apalagi nanti masuk di medsos, masya Allah menjaga sholat lima waktu. Ya. Walaupun sedang main, minta berhenti. Ini hati-hati, ini bisa masuk pintu setan. Kita niatkan untuk mendakwahi mereka. Ya, ini enak, enggak perlu banyak ngomong kita. Orang lihat kita sholat, enggak peduli sedang apa, tapi kita minta berhenti untuk sholat. Iya. Tapi jangan lupa bersih-bersih dulu ya. Ya. Keringatan masih bau, langsung sholat. Bersih-bersih dulu. Ya. Apapun itu jamaah sekalian, tinggalkan kecuali yang sifatnya darurat. Contoh darurat, Pak Polisi menjaga lalu lintas. Kalau tidak diatur lalu lintasnya, terjadi bahaya besar. Bisa jadi orang kecelakaan, bisa jadi macet parah, maka itu boleh dia menunda sholat, nanti bergantian. Sholat Jumat sekalipun tidak masalah. Apalagi menjaga lalu lintas pesawat. Gak ada yang jaga pesawat tabrakan bahaya. Iya. Boleh, itu darurat sifatnya. Atau mesin. Mesin gak mungkin ditinggalkan, dia harus menyala terus. Maka tidak apa-apa. Mesin yang gak mungkin dimatikan, dia harus menyala terus, harus ada yang jaga. Maka tidak apa-apa, bergantian. Sholat Jumat sekalipun tidak apa-apa. Ganti dengan sholat zuhur. Iya. Dan bisa bergantian. Atau dokter lagi operasi. Operasi ditinggal, mati pasien. Iya. Boleh, tidak masalah. Dia qada sekalipun, sampai habis waktunya, dia qada nanti, juga tidak apa-apa. Itu namanya hukum darurat. Iya. Tapi ini bukan darurat main basket. Iya. Apalagi cuman jadi penonton. Subhanallah. Saya tadi sholat, setelah selesai orang di sebelah belakang memberitahu kalau baju saya terbuka auratnya dan menyuruh saya sholat lagi. Apakah saya harus mengulang sholat lagi? Jawabannya, kalau tidak tahu, tidak harus. Kalau tidak tahu aurat terbuka ketika sedang sholat, maka tidak harus. Ini ada kisah di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat, ketika beliau sholat, auratnya terbuka, dan diberitahukan setelah sholat, tetapi beliau tidak sholat lagi, dan Nabi SAW juga tidak menyuruh beliau sholat lagi. Iya. Karena dia tidak mengetahuinya. Iya. Kecuali kalau dia sudah tahu auratnya terbuka dan dia biarkan sampai selesai sholat. Maka kalau dia biarkan sampai selesai sholat, tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia langsung tutup, tidak apa-apa, dia teruskan sholatnya. Kalau dia langsung tutup pakaiannya, auratnya, maka tidak apa-apa, sholatnya sah. Tapi kalau dia biarkan setelah tahu, itu dia masalah tidak sah sholatnya. Iya. Wallahu'alam. Ketika saya bekerja sebagai kepala toko dan dikala perusahaan menugaskan saya menjual produk es krim promo bertepatan temanya tentang Natal, promo diskon saat Natal, tidak boleh. Berarti kita tolong menolong dalam dosa. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bahkan ini dosa terbesar. Dosa kekafiran dan kesyirikan. Iya. Enggak boleh kita menolong. Apa hukumnya mengucapkan kalimat pamali atau kata orang tua dulu? Sebab kedua orang tua saya jika berbicara hukum agama, mereka mengatakan kata orang tua dulu begini dan begitu. Jika berbicara hukum yang terlarang, mereka mengatakan pamali. Apakah ucapan pamali termasuk ucapan syirik? Enggak dijelaskan apa itu pamali. Harusnya tulis di sini, pamali adalah ya. Apa arti pamali coba? Hah? Apa? Enggak sopan. Benar nih. Hah? Bisa mendatangkan kesialan. Ya. Ini beda pendapat ya. Jemaah sekalian, Kalau mereka tahu bahwa itu ajaran agama, meninggalkannya bisa mendatangkan kesialan, itu betul. Di dunia ini tidak ada yang bisa menimpakan atau menyebabkan kesialan kepada kita kecuali satu, yaitu dosa kita. Insyaallah pembahasan lebih detail ada babnya tentang kesialan. Kalau mereka paham itu adalah ajaran agama yang dilanggar lalu menyebabkan kesialan, itu betul. Dan harus tetap yakin yang menimpakan kesialan adalah Allah. Yang bisa menimpakan kemudaratan termasuk kesialan adalah Allah Azza wa Jalla. Dan yang bisa menentukan sesuatu itu sebab kesialan hanya Allah. Dan Allah hanya menentukan satu sebab kesialan di muka bumi ini, yaitu perbuatan dosa. Perbuatan dosa-dosa kita itulah yang menyebabkan kita tertimpa kesialan. Ya. Tapi kalau hanya sekedar melanggar budaya, bukan melanggar agama, lalu dianggap itu bisa mendatangkan kesialan, maka tidak diragukan lagi itu adalah kesyirikan. Masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tiratu syirkun, at-tiratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Masuk dalam hadis tersebut, insyaallah ada pembahasan tersendiri pada babnya tentang sial lebih detail. Baik, jemaah sekalian semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.